السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Sebelumnya kita setoran terlebih dahulu hafalan ditunjuk ya. Terakhir bab apa? Bab apa Mas? Bab at-targhibu fi min masawil akhlak. Judul babnya adalah bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang buruk. Telah kita baca beberapa hadis. Hadis ini dihafalkan, tidak masalah. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Ya, hadisan apa? Lemah. Yang sahih hadis yang lainnya. La tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadal ikhwana. Ini hadis yang sahih. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling murka, jangan kalian saling membelakangi. Ini riwayat yang sahih yang berkaitan tentang haramnya apa? Hasad. Wan Ibnu Umar. Bukan Amr, Umar. Awalnya bukan itu zulma. Kalau hadis Ibnu Umar, az-zulmu zulmatu yaumil qiyamah. Sudah sampai situ? Atau ada tambahan? Lagi ya, satu lagi. Nah, sudah. Satu lagi. Cukup dua riwayat. Iyakumul hasada. Innal hasada ya'kul hasanat. Abu Hurairah. Hati-hatilah dari sifat hasad. Memakan kebaikan. Dafun alaih. Hati-hati, bukanlah orang yang ya sudah rum. Saya kasih tahu antum mayyatullah bil alim, menghafal itu melatih lisan dalam berbahasa Arab. Jangan disepelekan. Semakin kamu sering menghafal, lisanmu semakin mudah dalam melafadzkan kata-kata bahasa Arab. Nanti kalau sudah terbiasa, lisanmu akan menyebut kata-kata itu lebih daripada bahasa Indonesia. Apalagi yang sudah dihafal. Hafal itu menajamkan kemampuan seorang. Kalau tidak biasa menghafal, berat. Tapi kalau sudah biasa menghafal, akan mudah. Allah berikan kemudahan kepada akal-akal kita untuk menghafal. Sehingga rugi kalau antum, ayatullah bil'ilm, malas menghafal. Rugi. Umurmu, umur menghafal. Ya, rugi. Sehingga kalaulah tidak ditunjuk di malam ini, bukan berarti menganggap percuma menghafal enggak ditunjuk. Itu salah. Menghafal untuk kepentingan siapa? sendiri melatih lisan untuk semakin cepat dan mudah dalam melafadzkan kata-kata bahasa Arab. Ya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini sudah dibaca belum? Ayatul munafiqi thalathun. Sudah. Sampai mana, Mas? Idza khasama fajara subah. Ayatul munafiq. Memang ini yang terakhir ya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun. Tanda seorang munafik atau tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia menyelisihi janji. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sudah dijelaskan kemarin? Sudah. Nah, kita hafalkan bersama-sama. Jangan melihat buku, tapi hafalkan bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Walahuma min hadithi Abdullah ibn Umar. Walahuma artinya dan diriwayatkan oleh keduanya, Bukhari Muslim, dari hadis sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, wa idza khasama fajara, dan apabila dia khasama bertikai, fajara dia melakukan perbuatan yang keji, melampaui batas. Untuk merhatikan sini, dalam satu riwayat disebutkan orang munafik itu tiga sifatnya, tiga tandanya. Dalam satu riwayat orang munafik itu tandanya empat. Apa saja itu empat? Gabungan dari dua lafaz hadis di atas. Kalau disebutkan ayatul munafiki salah, tanda seorang munafik itu ada tiga. Hadis di atas. Riwayat yang lainnya menyebutkan empat. Empat itu adalah idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Orang itu munafik memiliki empat tandanya. Yang pertama, apabila dia berbicara berbohong. Apabila dia berjanji menyalahi janji. Apabila dia diamanahi menyalahi amanah. Dan apabila dia bertikai berselisih, dia berbuat fajir melampaui batas. Misal seperti mencerca, mencela, menghina. Namanya bertikai, orang hidup ada saja masalah. Satu dengan yang lain problem ada saja. Ketersinggungan, ketidakcocokan. Bagi seorang yang mukmin, dia akan menjaga lisan. Ketika dia marah, maka dia akan menjaga lisan. Karena ketika marah, lisan ini dibiarkan berbicara, nanti akan berbahaya. Akan berbahaya. Di antara bentuknya adalah apa? Keluar cacian, makian, celaan, hinaan, ini sudah fajara, berlebihan. Wong masalahnya cuma sekedar salah faham, masalah sandal atau masalah baju atau masalah apa, yaitu ringan. Tetapi karena memang dia orang yang buruk, ditampakkan emosinya dengan mencerca, mencela. Maka yang seperti ini perhatikan, tanda kemunafikan. Kenapa? Karena kalau dia beriman, maka dia tidak akan berani mencela saudaranya. Dia tidak akan merendahkan saudaranya. Karena itu mutlak dilarang dalam agama kita. Kafa bil mar'i itsman ayyahrahul muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Sehingga ingat-ingat, kalau lagi bertikai, berselisih, antara apalagi kamu nak, satu pondok, satu asrama, satu kelas, salah faham, jangan kemudian kamu mentang-mentang besar, tinggi, gemuk, kayak Daud umpamanya, ya? Jangan macam-macam bud, tinggi besarmu, jangan dibikin kamu malah justru fajar. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan pengikut kami, kata Nabi, seorang muda yang tidak menghormati yang lebih tua dan orang tua yang tidak menyayangi yang lebih muda. Maka hendaknya kita menjaga pergaulan, karena itu adalah tanda keimanan. Yang berikutnya, wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim adalah fasik. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah bentuk kekafiran. Dibuka bukunya antum, kita baca Arabnya, kami ikuti ya. Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu an qala, lihat bukumu, lihat, sudah dihafal? Yang sudah, yang lama sudah menghafal, yang baru sudah menghafal? Kalau sudah menghafal, hafal bareng-bareng. Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Muttafaqun alaih. Sedikit saya sebutkan beberapa keterangan. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Fasik itu satu kata yang menunjukkan kepada kemaksiatan. Dan menghina seorang muslim hukumnya dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. konsekuensi persaudaraan menjauhi celaan, makian, penghinaan, itu konsekuensi persaudaraan. Ya. Sehingga kalau kita mencela saudara kita, ini merusak ukhuwah. Merusak persaudaraan. Menimbulkan gesekan. Sehingga hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah kalian menghina satu kaum, karena bisa jadi yang kau hina lebih baik daripada kalian yang menghina. Ini menunjukkan haramnya perbuatan menghina, mencela, merendahkan. Di samping itu adalah sebagai sebab terjadinya perpecahan, gesekan di antara kita. Maka sebagai seorang muslim hendaknya dia menjaga ukhuwah dengan menjaga lisan, jangan mencela dan menghinanya. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Para ulama menyebutkan kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, namun pelakunya tidak dikafirkan. Karena membunuh seorang muslim termasuk dari dosa besar. Qatlun nafs alladhi haramallah. Membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ini termasuk dari bagian dosa-dosa besar. Disilakan dengan kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, namun pelakunya tidak dikafirkan. Disebutkan dalam surat Taubat, ancaman sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adalahum 'adaban 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka bagi dia balasan neraka jahannam kekal di dalamnya. Allah murka badannya dan Allah melaknatinya, dan bagi mereka azab yang besar. Kita terjemahkan ayat dan hadis sesuai yang tertera, agar supaya apa? Kita berhati-hati jangan sampai membunuh seorang mukmin, seorang muslim, karena hukumnya haram. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lainnya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak boleh darah seorang muslim dicucurkan, yakni dibunuh, kecuali dengan tiga sebab. Illa bi'ihda thalath. Al-thaybu zani. Yang pertama, seorang yang sudah menikah, dia melakukan zina. Ketika ketahuan, ada saksi-saksi yang melihat, atau pengakuan, maka dirajam. Yang kedua, an-nafsi bin-nafsi. Jiwa dengan jiwa. Artinya membunuh orang, maka dia pun dibunuh. Kisos bahasa Arabnya. Dan yang ketiga adalah at-tariku li dinihi al-mufariqu li jamaah. Orang yang murtad, meninggalkan agamanya, berganti dengan agama yang lain, maka orang ini dibunuh. Sebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia membunuh, barang siapa yang dia mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Pada hukum asalnya, seorang mukmin haram untuk disakiti, kecuali apabila tiga hal ini. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai menyakiti orang muslim hatinya ataupun jasmaninya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, termasuk hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna, hati-hatilah kalian dari berprasangka. Hati-hati kalian dari berprasangka. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya prasangka itu atau dugaan itu adalah akdzabul hadits, sedusta-dusta ucapan, sebohong-bohong ucapan. Kita baca bersama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, muttafaqun alaih. Perhatikan sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang kita dari sifat yang jelek. Itu apa? Prasangka. Adh-dhunun, menyangka. Yakni membangun sangkaan di atas sesuatu yang tidak jelas. Kamu melihat orang, kemudian muncul praduga dan sangkaan, oh, fulan ngapain ya? Oh, mungkin begini fulan. Terus berkecamuk dalam hatimu, menyangka dengan sangkaan yang jelek. Jangan-jangan ini fulan ngambil makanan, mencuri makanan. Jangan-jangan si fulan ini. Kamu sudah terlalu banyak menyangka jelek. Ternyata betul, jajanmu hilang. Oh, jajanku hilang. Ini jangan-jangan fulan tadi masuk. Kamu ikuti sangkaan jelekmu, ribut. Akhirnya dipanggil sama ustaz, didudukan. Kamu mengatakan temanmu ini yang mencuri. Ada buktinya? Tadi masuk ustaz, kok ruangan kamar. Loh, itu juga kamarmu, kamarnya dia. Itu asrama bersama. Dia bukan masuk situ bukan untuk mengambil makananmu. Dia ada kepentingan. Ya tapi kan. Dia selalu mengikuti sangkaannya. Begitu diingatkan, jajanmu berapa? Ada 5. Terus habis semua, ingat-ingat. Ternyata habis semua dimakan oleh dia. Lupa ternyata sudah habis dimakan semuanya. menuduh temannya yang makan. Tuduhan ini hukumnya apa dalam Islam? Haram. Berjelek sangka, berburuk sangka. Karena itu Nabi mengingatkan, wa iyyakum madhann. Hati-hati, jangan suka berprasangka, jangan suka curiga, jangan suka menduga-duga. Kenapa? Karena itu adalah kedustaan. Akhlabul hadis, ucapan yang paling dusta. Kenapa? Karena engkau tidak membangun ungkapan itu, pradugamu di atas sesuatu bukti yang nyata. Kamu hanya menduga, menyangka. Tidak ada qarinah, tidak ada tanda, tidak ada saksi. Maka harus hati-hati. Sampai kalau engkau keterlaluan dalam menyangka, keterlaluan dalam suudzon, berburuk sangka dan menuduh. Ini sudah tingkatannya sampai menuduh. Tuduhanmu itu tidak dibangun di atas sesuatu yang meyakinkan. Apa buktimu? Hanya sangkaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah. Ketika ada orang yang menuduh, wajib dia mendatangkan bukti. Kalau tidak, berarti dia kadzdzab, pendusta. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, artinya bukti itu harus didatangkan bagi orang yang menuduh. Dia berkewajiban membawakan bukti. Kalau dia tidak mampu, maka dia dikatakan kadzab, pembohong besar, pendusta. Wal yaminu 'ala man ankar, dan bagi orang yang mengingkari tuduhan itu, cukup bagi dia berlepas diri dari tuduhan itu dengan bersumpah. Umpamanya, engkau menuduh temanmu mencuri. Kamu harus mendatangkan bukti-bukti. Kalau tidak bisa, maka kamu pendusta. Bagi yang dituduh mencuri dan dia tidak mencuri, maka harus dia berani bersumpah, wallahi saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak mencuri. Maka dengan dia bersumpah untuk berlepas diri dari tuduhan itu, diterima sumpahnya. Dan yang dituduh, dia bukan dituduh, dan dikatakan kadzab, pendusta, pembohong, bagi orang yang menuduh tanpa bukti. Berarti di sini bagaimana? Harus hati-hati dalam perihal berprasangka. Karena prasangka itu adalah akdzabul hadis, sejelek-jelek ucapan, sedusta-dusta ucapan. Di sana ada disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Jauhi oleh kalian banyak-banyak dalam berprasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena sebagian prasangka itu adalah apa? Dosa. Ada prasangka yang tidak dosa, yakni husnudzon, berbaik sangka. berhusnudzon, berbaik sangka. Antum lihat saudaramu begini-begini, kita baik sangka untuk saudara kita ahli sunnah. Harus dikedepankan husnudzon, berbaik sangka. Adapun kalau itu adalah musuh, musyrikin, kafirin, maka kita memang harus menyangka jelek kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita harus menyangka jelek, jangan menyangka baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepada kalian orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka selalu curiga, kedepankan buruk sangka kepada musuh, karena Allah telah memberitahukan mereka tidak akan pernah ridha, alias akan selalu membuat makar dalam rangka menghancurkan umat Islam. Demikian pula kepada al-bid'ah. Al-bid'ah wa kaum muslimin, orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika kita bertemu dengan mereka, ketika kita berbicara dengan mereka dalam bab tentang keagamaan, kita harus penuh dengan curiga. Kita tidak langsung mengiyakan ucapannya, karena dia adalah ahlul bid'ah. Sangat khawatir kita terfitnah oleh syubhatnya. Bagaimana caranya kita jauhi dia? Kita sudah tahu dia ahlul bid'ah. Kenapa kita bergaul dengannya? Berbahaya itu. Jauhi. Jangan kita duduk bersama ahli bid'ah itu. Ya? Kenapa? Karena dia orang yang membawa syubhat. Jangan kita kedepankan husnudzon. Dia memang muslim. Kita tidak mengkafirkan. Muslim. Tetapi dia adalah orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Dia khawarij umpamanya. Atau dia mu'tazilah. Atau dia syiah, apalagi. Kita penuh dengan kecurigaan. Jangan kita husnudzon kepadanya. Bisa difahami? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya. An Ma'kil ibn Yasar radiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul. Dari Ma'qil ibn Yasar radiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatun atau ra'iyatan yamutu yama yamutu wa waghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba pun, "yastari'i lahu ra'iyah," yang Allah berikan padanya kepemimpinan, "yamutu yama yamut," ternyata di hari dia mati, "wa huwa ghasyun," dia dalam keadaan ghasyun, mengingkari amanah, menipu amanah, yakni tidak menjalankan amanah dengan sebaiknya, "illa harmallahu alil jannah," kecuali orang itu akan diharamkan untuk masuk ke dalam. Hadis ini kita jelaskan sedikit, menyebutkan tentang sifat yang tercela. Apa itu? Khianat, tidak menjalankan amanah. Riwayat ini sangat umum, mencakup semua jenis amanah. Amanah itu dalam bahasa Arab disebut dengan ra'iyatun, amanah. Walaupun hadis ini amanah kepemimpinan yang memimpin rakyat. Rakyat itu bahasa Arab ra'iyatun, ra'iyatun itu bahasa Arab ra'iyah, rakyat. Barang siapa yang Allah berikan amanah memimpin rakyat, dia ketika matinya dalam keadaan menipu rakyatnya, tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini wa ikhwan muslimin, makna contoh yang paling kecil adalah kita para bapak yang Allah berikan nikmat memiliki istri dan anak-anak. Kalau kita khianat, tidak menunaikan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan istri kita dan anak-anak kita, maka hadis ini pun mengancam kita. Illa harmallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Maka yang namanya kepemimpinan itu satu hal yang mengerikan. Apakah itu pemimpin RT, RW, ke atas berikutnya, bau, kemudian lurah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, mereka akan diminta pertanggungjawaban atas yang mereka pimpin selama ini. Sehingga bukan malah menjadi sebuah hal yang diperebutkan, itu amanah, bukan untuk diperebutkan. Waspadalah, itu adalah tanggung jawab yang akan dituntut, bukan hanya di dunia tetapi sampai kelak nanti di akhirat. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi," setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban akan yang dia pimpin. Al-imamu ra'in, kepala negara itu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dia pimpin. Sangat besar sekali tanggung jawabnya. Sehingga marilah kita jangan bersikap khianat ketika sudah diberi amanah, harus kita pegang amanah tersebut. Misal punya pondok seperti di sini, tempat antum ini, ada strukturnya, ada bagian-bagiannya, maka tunaikan bagian-bagian itu agar supaya pondok ini berjalan dengan baik. Sebagai mudir, ya dia harus mengetahui semua sisi-sisinya. Dia harus mengambil langkah yang cepat, yang tepat. Karena itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang menjadi ustaz, maka mengajarlah sesuai dengan bidang studinya, tepat waktu. Ajarkan ilmu dengan sempurna, maksimal. Bagi para pengurus yang lain, ambil bagian. Masalah dapur, amanah. Karena kalau engkau tidak amanah, anak-anak tidak akan makan. Engkau yang masak, engkau yang belanja. Jangan teledor. Keteledoran dalam bab ini banyak makan korban. Anak tidak makan, nanti malah jatuh sakit. Sudah diperas tenaganya menghafal belajar, jam makan, makanannya belum siap. Nasi yang belum nasak, belum matang, dipaksakan untuk dimakan, masih keras. Jangan seperti itu. Amanah, tunaikan. Antum wa itulab, amanah orang tuamu, belajar. Jauh-jauh dari seberang, jauh-jauh dari luar kota. Abimu, umimu, membawamu ke sini, membayar SPP-mu, kebutuhanmu dipenuhi. Amanah orang tua, belajar. Jangan ngawur. Main-main tok, gak mau belajar, itu khianat namanya. Hati-hati. Semua kita diberi amanah oleh Allah Azza wa Jal, maka mari kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan masuk yang berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashuq 'alaihim fashquq 'alaih. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah. Hadis ini berupa apa? Doa. Hadis ini berupa doa, menyebutkan kejelekan. Artinya ada satu peringai jelek yang Nabi sebutkan dalam riwayat ini agar kita menjauhinya. Nabi berdoa dengan kalimat Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang dia memegang tampuk kepemimpinan terhadap umatku, fasyaq alaihim, ternyata dia bersikap kasar, zalim terhadap umatku, fashquq alaihi, maka hukumlah dia, siksalah dia. Fashquq alaihi, yakni sikapi dia dengan yang sebadan, dia zalim, maka siksa dia. Riwayat ini berkaitan tentang siapa saja yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin. paling kecil adalah dalam sekup rumah tangga. Paling kecil dalam sekup apa? Rumah tangga. Kita sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga kita. Maka kalau seandainya kita bersikap kasar, zalim terhadap keluarga, maka Rasul telah mendoakan agar Allah menyiksa kita, na'udzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati dalam memimpin. Demikian pula dengan pemimpin masyarakat RT atau RW atau di atasnya. Dia memimpin sebuah desa karena dia pak lurah atau kepala desa. Sikapnya kasar, suka menzalimi, berbuat aniaya, maka Rasul mendoakan kebinasaan bagi orang tersebut. Ini juga satu peringai yang jelek yang diingkari dalam Islam. Masuk padanya juga para pemimpin-pemimpin, kami ingatkan, yang memimpin pondok harus bersikap arif, bijaksana, lemah lembut. Kalau kita memimpin pondok dengan kasar, kaku, penuh amarah, emosi, main pukul, main gertak, main sikat, tidak rahmah, maka didoakan kejelekan baginya. Fasbuk alaih, hendaknya engkau pun sikapi dia dengan kasar, siksa dia, azab dia, hukum dia, karena dia memimpin dengan cara yang kasar, yang jelek, yang buruk. Maka yang wajib kita lakukan adalah lemah lembut. Sudah pernah kami sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum birrifqi fa inna rifqa la yakun fi syai'in illa zanah. Wajib bagi kalian bersikap lemah lembut. Perhatikan sini, Mas. Main-main. Wajib bagimu bersikap lemah lembut. Fa inna rifqa, karena sesungguhnya sikap lemah lembut itu, la yakun fi syai'in illa zanah, tidak diterapkan satupun tempat kecuali akan menjadikan baik. Wala yunzalna syai'in illa syanah, dan tidaklah sikap lemah lembut itu engkau cabut, engkau tidak terapkan, kecuali pasti akan kombi membikinnya rusak, membikinnya kacau, jelek dan buruk. Innallaha rafiq yuhib rifqa, Allah itu maha lemah lembut, menyenangi kelemah lembutan. Maka kalau kita bersikap lemah lembut, Allah akan berikan kepada kita kasih sayangnya. Allah jadikan orang kanan kiri kita lemah lembut pula dengan kita. Kita sopan dengan istri dan anak-anak kita, lembut kepada istri dan anak-anak kita, maka mereka pun akan bersikap lemah lembut pula kepada kita. Tapi barang siapa yang kasar, jelek dan buruk, zalim, maka didoakan kejelekan baginya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca bersama. Ya, antum saja sendirian, maksudnya belak saja, saya tidak ikut. Wa an Aisyata, bareng. Kita dapat berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis ya. Atau 5. Pada pertemuan akan datang, insyaallah siap menghafal. Diupayakan antum berusaha menghafal. Kalau tidak bisa menghafal, dihukum apa? Apa mau menang, dihukum apa? Dihukum apa? Berdiri. Siap insyaallah ya. yang tidak hafal dihukum dengan berdiri. Daud kalau ngafal berdiri ya dia. Nah. Wallahu alam bisawab, demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.